Siapa yang mau sangka kita pehati? Edo boleh mau ancur begini. Orang yang selama kita gak sayang ternyata mampu bikin sakit hati. Kamu ada cuma lantaran harta, karena boleh kasih tinggal pak kita. Cuma dokterang hebat ku janji, mau kau engkau mau sehidup semati. Aduh kasihan, semua cuma jadi mimpi. Ngarape hati sayang, ternyata gak. Setinggal pagi dan padahal dok sayang so giling cincin kaweng formasok minta akan pangana yang tak sayang. Lalu soba bunyi suka ternyata paling tak cinta lupa. manis di kata-kata. Pernah kita coba selupa panganan, mar memangnya bisa cuma bikin sisa. Dia lengana cuma seorang pramuria. Kita sayang ngarang. Biarlah semua mohina, kita cuma mau sabu darah. Yang kita tahu, yang kita rasa, cintanya benar. Need it. cuma purnana. Olokong yang lepas pak kita sayang, jangan ngerasa biasa. percayalah. Percayalah kita. Kita lagi di sini yang gak lupa pengalaman. Apa yang Nana rasa, kita lagi rasa. Biar kita sendiri di sini. Tapi sayang, Nana. Jodiah jadi ngana pepilihan

Januari 2019 di atas kapal permata bunda kita jatuh cinta. Nyana bebas cerita dentungan peta tawa jujur sobeke tak ojo ni hati sungguh mati kita jatuh cinta. Sampai di sana juga takkan kau tak bahagia di laut. Oh yeah, tunggu akan jauh permata bunda bermalam singgah di sana. Bawa kita pecinta. Jadi saksi torang pecinta. Apalagi kalau torang dua mau kawin, permata bunda mesti jadi dua pecinta. Kita jatuh cinta. Mana rojai lolo ternate sanana sampai di kota Ambon. Tak sonya rasa tubuh si tumabo di lao. Cuma sampai di sana jujur tak gantung tapi bahagia di laut. Oh, tunggu akan jauh permata bunda bakalan singgah di sana. Bawa kita pecinta. Semoga tunggu apa cerita bukan cuma sampai di laut, semoga sampai di daratan. Kalau memang korang dua jodoh sayang, permata bunda jadi saksi korang pecinta. Apalagi kalau mata bunda mesti jadi buah cinta. permata bunda. Mardi dalam baduri sayang. rahasiakan diri demi ngana yang paling kita cinta. Sayang ngana yang gak mengerti. So cukup torang dua mengerti akan, percaya akan, ini cinta sayang. Nyanda arku lain yang boleh mau ganti pangan. Kalau cuma harta, cuma gagah, gampang mau cari. Tapi ngapain baik, biar jujur, susah mau dapat. Sayang joakan, ingat joakan, torang dua pecinta. Jangan cuma lantaran curiga, ko ngana bangka dada. Kita soba janji, ini hati so nyanda dua kali. Ikinyana mo marah, tak siksa, tinggal pak kita. Yang kita sayang. sarang. Dari dulu masih sama serupa dulu. Mungkin malam ini kita nyanda sendiri. Tak biar di sini deng rindu di hati. Sunyi sekali yang kita dah rasa. Dan tahu apa kita mau bikin supaya nyanda tak siksa. Sama dia.

kapanganan. Apa dosamu sayang panganan? Cinta karunia bukan dosa. Kiapa dan so jadi begini. Sayang nyanda masih kita ingat. Nona, pertama baku dapat kita sadiki gugu waktu berkenalan. Halus ngana bicara malo-malo ngana cumbu nama. Selalu bahaya. Apa yang kita rasa ngana lebar rasa. Mungkin dat orang dua berjalan bersama. Rindu saat itu kita jadi selalu bahagia.